إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال سبحانه يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال الله سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار حضر رحمني ورحمكم الله merupakan perkara yang penting. Kita ingatkan dengan sebuah ayat barakallahu fikum. Ya Allah Subhanahu wa taala firmankan. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan berilah peringatan karena peringatan itu sangat bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Nabi wasallam perintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala memperingatkan para sahabatnya dan kaum muslimin seluruhnya ketika itu. Adapun mereka mau mengambil ibrah dari pelajaran dari peringatan tersebut, itu merupakan masyiatullah subhanahu wa ta'ala, kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Namun Rasul sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk menjalankan sebab untuk terjadinya hidayah Allah Subhanahu wa taala. Wa dzakir fa inna fa'ati dzikra wa dzakir innama fa dzakir innama anta mudzakkir lasta 'alaihim bimusaytir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti itu diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Berikan peringatan kalau barangkali peringatan itu bermanfaat bagi mereka. Engkau bukan penguasa daripada hati-hati mereka. Hanya Allah lah yang menguasai hati-hati mereka, yang menggerakkan hati mereka untuk tunduk kepada Allah, untuk taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lasta 'alaihim bimusaytir. Engkau bukan penguasa hati-hati mereka. Maka barakallahu fikum, pada malam hari ini mari kita mengingat, mengambil pelajaran dan mengambil peringatan yang semoga bermanfaat barakallahu fikum untuk seseorang istiqamah di atas agama yang benar ini, agama Islam yang diridai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Butuh kepada tadzkir, butuh kepada peringatan, butuh motivasi. Barakallahu fikum. Di dalam mempertahankan amal-amal ibadah, demikian pula butuh motivasi. Barakallahu fikum. Butuh tadzkir, butuh peringatan. Bahkan sekalipun ibadah yang kita menjadi kewajiban kita sehari semalam, 5 waktu, itu pun barakallahu fikum butuh motivasi, butuh dorongan. Barakallahu fikum. Karena sesuatu yang kita sudah lakukan dan terbiasa, kadang kita lalai. Barakallahu fikum. Lalai itu merupakan sebuah kewajiban yang besar. Perkara yang di dalam Islam merupakan perkara yang besar. Namun karena terbiasa, kurang mendapatkan teguran dan peringatan, kadang-kadang barakallahu fikum seolah-olah nam tidak bermakna. Barakallahu fikum. Pada malam hari ini, barakallahu fikum, kita akan mengingatkan sebuah makna solat 5 waktu ini yang kita lakukan, yang terkhusus dalam bacaan-bacaan yang itu sangat bermanfaat bagi kita. Barakallahu fikum. Solat yang 5 waktu yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, salah satu daripada fadilahnya adalah sebagai penghapus dari perbuatan dosa-dosa yang kita lakukan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, "As-salawatul khams wal jumu'atu ila al-jumu'at wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna idza tunibatil kaba'ir." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salat yang 5 waktu dari satu waktu ke waktu yang lainnya, satu salat Jumat dengan Jumat berikutnya, satu Ramadan dengan Ramadan berikutnya, mukaffiratun, itu sebagai mukaffirah, sebagai penghapus terhadap dosa-dosa yang dilakukan. Barakallahu fikum. Idza jatunibatil kaba'ir, ketika seseorang mampu menjauhi dosa-dosa besar. Jadi salat 5 waktu, satu waktu dengan waktu yang lain, adalah mukaffirah, sebagai penghapus terhadap dosa-dosa. Kita mengingat kelemahan diri kita. Barakallahu fikum. Mengingat keimanan kita bertambah dan berkurang, bertambah dengan keimanan, berkurang dengan kemaksiatan. Kita mengetahui kadar keimanan kita. Barakallahu fikum. Ketika iman itu turun dengan sebab kemaksiatan yang dilakukan, maka barakallahu fikum, perkara solat 5 waktu pun, ibadah yang kita lakukan 5 waktu sehari semalam ini pun, kadang melemah. Barakallahu fikum. Disebabkan demikian karena pengaruh daripada perbuatan dosa. Nah, ketika solat kita bagus, sesuai ditegakkan dengan zahirnya dan batinnya, maka solat itu akan bermanfaat. Barakallahu fikum. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat yang 5 waktu itu, sesungguhnya solat itu bisa mencegah daripada perbuatan keji dan munkar. Keji seperti perbuatan zina dan yang semisalnya, kata para ulama. Wal munkar adalah dosa di luar ataupun lebih ringan dosanya dari perbuatan zina dan yang semisalnya. Itu barakallahu fikum. Kita ketika merasakan kelemahan dan berturunnya keimanan kita, sangat mudah kita terjatuh ke dalam yang demikian ini. Barakallahu fikum. Maka dengan 6 salat yang 5 waktu ini, salah satu fungsinya apabila kita tegakkan zahirnya dan batinnya, zahirnya wajibnya, syaratnya, rukunnya, batinnya kehusuannya, maka akan bisa menghalangi kita daripada perbuatan keji dan mungkar. Barakallahu fikum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah membuka pikiran-pikiran kita dengan mengatakan, Bagaimana kalau seandainya pendapat, bagaimana pendapat kalian? Kalau seandainya di hadapan rumah kalian ada sungai yang besar, yang deras airnya mengalir, kemudian engkau mandi dalam sehari semalam 5 kali padanya, hal tabqa min daranihi syai'un? Apakah akan tersisa daripada kotoran-kotoran badan seseorang sedikitpun? Maka, 6, kata para sahabat, la ya Rasulullah. Tidak akan tersisa kotoran-kotoran badan ini. Kalau seseorang mandi 5 kali sehari, maka Rasulullah SAW, wadalika matalu salawatil khams. Demikian itulah permisalan daripada salat 5 waktu, barakallahu fikum. Ini jelas sekali, barakallahu fikum, bahwa salat yang 5 waktu yang kita lakukan, salah satu fadilah yang besar adalah bisa menghapuskan dosa-dosa kecil kita, barakallahu fikum. Kalau kita teliti daripada bacaan-bacaan salat, dari mulai kita setelah bertakbir sampai sebelum salam, kenapa salat ini dikatakan oleh Rasulullah SAW tadi sebagai kafarah, sebagai penghapus-penghapus dosa? Barakallahu fikum. Coba kita lihat azkarnya, zikir-zikir yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam salat. Dari mulai doa al-istiftah, doa pembuka salat, barakallahu fikum, yang kita baca setelah takbiratul ihram, sebelum membaca al-fatihah. Doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW salah satunya, yaitu hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, muttafaqun alaih. Rasulullah, kata Abu Hurairah, diam sejenak setelah takbiratul ihram. Kemudian saya bertanya kepada Rasulullah SAW, apa yang kau baca ketika engkau diam sejenak sebelum membuka bacaan mula fatihah? Faqala, maka Nabi SAW mengatakan, Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adda baina al-mashriki wal-maghrib. Allahumma naqqini min khatayaya kama yunqa ath-thawb al-abyad min ad-danas. Allahumma ighsilni min khatayaya bilma'i wath-thalji wal-barad. Ini Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ketika menyaksikan salat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah takbiratul ihram diam sejenak. Maka dicari apa yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika itu. Ra'aitu sukutaka hunayatan. Aku mendengar, aku melihat, menyaksikanmu diam sejenak. Apa yang kau baca? Maka Rasulullah mengatakan, saya berdoa. Dari fitrah tadi. Nah, pelajaran yang penting, barakallahu fikum, sebelum kita melihat makna daripada doa iftitah tersebut, bagaimana sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu semangatnya mempelajari salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan memang Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu termasuk salah seorang yang dinilai oleh Rasulullah SAW memiliki semangat yang tinggi untuk bertanya tentang ilmu, bertanya tentang hadis. Banyak pertanyaan-pertanyaan Abu Hurairah yang menunjukkan semangatnya Abu Hurairah terhadap ilmu, seperti di antara hadis ini. Dengan sebab pertanyaan dan semangatnya Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, kita mendapatkan ilmu, bisa kita mengetahui apa yang dibaca oleh Rasulullah SAW antara takbiratul ihram dengan bacaan al-fatihah. Itulah 6 doa iftitah tadi. Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya كما بعد بين المشرق والمغرب. يا الله جوكنا بعيد بيني جوكنا أن تراكو dengan kesalahan-kesalahanku dengan dosa-dosaku. Jauhkanlah antaraku dengan perbuatan dosa-dosa. Sebagaimana engkau telah menjauhkan antara timur dan barat. Barakallahu bikum. Doa yang dilantunkan oleh Rasulullah SAW. Meminta dijauhkan, diberikan jarak antara Rasulullah SAW dengan perkenaan kesalahan. Sejarak nama antara timur dan barat. Sebagaimana engkau telah menjauhkan timur dan barat. Barakallahu fikum. Walaupun kita mengetahui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dosa-dosanya telah diampuni yang telah lewat ataupun yang akan datang. Qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Sungguh Rabbmu yaitu Allah telah mengampunimu dari dosa-dosa yang telah lewat dan akan datang. Barakallahu fikum. Namun kita bisa mengambil pelajaran barakallahu fikum dari doanya ini. Betapa sangat layaknya kita untuk lebih khusyuk di dalam sholat-sholat kita. Memaknai doa ini barakallahu fikum. Agar kita terjauh dari perbuatan dosa kita barakallahu fikum. Terhindar, terjauhkan dari perbuatan dosa. Sebagaimana Allah menjauhkan antara timur dan barat. Jarak yang tidak akan pernah ketemu barakallahu fikum. Artinya barakallahu fikum. Inilah yang saya maksud. Betapa butuhnya kita untuk kita mendapatkan peringatan pembaharuan terhadap ibadah-ibadah yang telah kita lakukan yang barakallahu fikum kadang-kadang kita lalai barakallahu fikum. Lalai dari mana ini? Dan juga mengingatkan kepada kita bahwasanya nam keharusan kita nam melaksanakan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita kembali pelajari dan koreksi salat-salat kita. Salat lima waktu ini. Rasulullah mengatakan, Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Walhamdulillah. Kita sudah mungkin belajar salat sejak kecil. Namun apakah kita pernah mencocokkan salat kita dengan hadis-hadis yang datang dari Rasulullah SAW yang berkaitan dengan salat? Kalau belum pernah barakallahu fikum, maka perlu kita sadari kita sangat butuh barakallahu fikum untuk menelaah kembali, untuk mengoreksi kembali dan salat-salat kita baik bacaannya maupun makna-maknanya yang mendatangkan kehusyuan kepada kita barakallahu fikum. Seperti tadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ternyata membaca doa iftitah Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adza bainal masyriq wal maghrib. Ini doa mengandung untuk terlindung dari perbuatan dosa supaya tidak terjatuh. Dan manusia barakallahu fikum dengan kelemahannya siang dan malam jatuh ke dalam perbuatan dosa. Maka lafaz berikutnya ini sebagai bentuk taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma naqqini min khotayaya kama yunqqa tsaubul abyadu min ad-danas. Ya Allah, bersihkanlah aku dari kesalahan-kesalahanku, dosa-dosaku sebagaimana engkau telah membersihkan baju putih dari noda. Barakallahu fikum. Ini kata para ulama, kalimat ini bentuk taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa yang telah kita terjatuh kepadanya. Kemudian kalimat yang berikutnya, Allahumma ghsilni min khotayaya bil ma'i wal thalji wal barad. Ya Allah, cucilah kesalahan-kesalahanku, bersihkanlah dosa-dosaku. Bil ma'i dengan air, wal thalji dengan salj, wal barad dengan air es yang jatuh dari langit itu. Jan batu namanya barad. Ada yang mengatakan embun. Barakallahu fikum. Ini semuanya ternyata doa al-iftitah atau doa al-istiftah ternyata enam bentuk permintaan kita kepada Allah untuk terjauhkan dari dosa, untuk dibersihkan dari dosa, untuk dibersihkan dengan sebersih dengan cara yang paling baik. Barakallahu fikum. Nah, maka oleh karena ini untuk kita lebih bisa memaknai salat-salat kita, barakallahu fikum. Nah, kita harus membaca minimal kita terjemahannya doa tersebut. Walhamdulillah, sekarang fasilitas untuk kita sampai kepada paham kepada yang kita baca mudah, barakallahu fikum. Banyak terjemah-terjemah, banyak kaset-kaset dan banyak yang lainnya, barakallahu fikum. Baik sautiyah ataupun suara ataupun kitabah tulisan, mudah, barakallahu fikum. Tinggal ada taufik dari Allah untuk kita bisa meneliti dan mengkajinya, barakallahu fikum. Walaupun di sana ada juga salah satu cara yang harus mungkin kita pelajari. Nah, bersemangat, barakallahu fikum, belajar bahasa Arab agar surat-surat kita lebih khusyuk. Bacaan-bacaan kita, kita pahami maknanya. Nah, barakallahu fikum. Jangan sampai seseorang nam sudah sekian umur, nam bacaan solat belum dipahami, belum bisa memahami bacaan-bacaan solat itu. Karena mungkin lalai, karena mungkin tidak ada yang mengingatkan, karena mungkin nam sibuknya kita dengan dunia-dunia kita, atau sibuknya dengan teman-teman yang nam tidak mendorong kita untuk nam berilmu dan mengilmui solat-solat kita. Banyak sebab-sebab, barakallahu fikum. Maka mudah-mudahan ini sebagai nam tadzkir bagi kita sekalian, kita sangat penting untuk mengoreksi dan mengkaji ulang, barakallahu fikum, salat-salat lima waktu kita yang terkait dengan bacaan-bacaannya dan nam gerak dan gerakan-gerakannya, barakallahu fikum. Maka oleh karena itu doa istiftah tadi ternyata salah satu bentuk doa yang berisi nam taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu sangat layak dikatakan oleh Rasulullah SAW yang di dalam hadis yang kita baca di awal, solat itu antara satu solat dengan solat yang lain, antara satu waktu dengan waktu yang lain, ternyata sebagai penghapus dosa, mukaffirah. Rasulullah tadi menggambarkan bagaimana kalau seseorang lima kali mandi di sungai yang deras airnya, apakah akan tersisa dosanya sedikit pun? Maka para sahabat mengatakan tidak. Itulah permisalan solat yang lima waktu. Ini baru satu, barakallahu fikum, salah satu makna bacaan solat di dalam doa iftitah. Apakah ada bacaan doa iftitah yang lain selain tadi nam Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya? Jawabannya ada, barakallahu fikum. Namun bacaan yang tadi yang harus setiap muslim membacanya, karena itu solat doa iftitah yang paling sering dibaca Rasulullah SAW dalam solat lima waktunya. Dalam solat lima waktu itu bacaan yang paling sering. Oh, saya belum hafal ini Pak Ustaz. Bacaannya harus menang, panjang harus menghafal. Ya, berusaha menghafal, barakallahu fikum. Nam tidak membutuhkan waktu sampai seminggu, barakallahu fikum. Yang penting ada kemauan, ada usaha dan sungguh dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa yang lain nam banyak, barakallahu fikum, dibaca oleh Rasulullah SAW dalam doa iftitah. Banyak yang tersebar di kalangan kaum muslimin nam doa iftitah, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatharas samawati wal ardh hanifa muslima wa ma'ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awal muslimin. Ini juga warid, barakallahu fikum, diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nam ya, bisa diamalkan, barakallahu fikum, dan istiqamah di atasnya. Namun di dalam doa ini nam ada sebagiannya hadis yang masih panjang lagi. Nah, al-muhim, nah, maksud saya untuk nam kembali kepada doa yang diajarkan Rasulullah SAW di dalam bacaan-bacaan solat. Di sana ada yang lebih pendek, barakallahu fikum, yang dibaca oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu pun nam, ya, di dalamnya mengandung kalimat taubat, kalimat permintaan ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, di antara doa iftitah yang dibaca Rasulullah SAW yang pendek, subhanakallahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Pendek, barakallahu fikum. Naam. Ini juga termasuk banyak yang dibaca oleh kaum muslimin. Namun di sana ada beberapa orang yang mengingkari hadis ini. Naam, namun yang rajih hadis ini sabit dari Rasulullah SAW dan boleh kita baca sebagai doa iftitah barakallahu fikum yang di dalamnya sebagai sanjungan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah enam kita melihat salah satu dari doa iftitah yang berisi doa, nah bagaimana caranya kalau banyak seperti ini? Apakah kita boleh menggabung antara satu doa iftitah dengan doa iftitah yang lainnya, atau cukup satu doa iftitah kita saja yang kita pilih? Kata para ulama seperti Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, nam cukup nam membaca satu iftitah di dalam surat tersebut, dan yang lebih disenangi dengan cara berganti-ganti membacanya. Kadang mungkin ini, kadang itu, agar terpelihara sunnah tersebut barakallahu fikum, dan juga agar terlalu pikiran kita, benar kita nam ya perhatian terhadap yang kita baca. Nah, karena kadang-kadang sesuatu yang sering kita baca yang kebiasaan kadang-kadang lalai dari maknanya karena sudah merupakan kebiasaan. Maka oleh karena itu kata para ulama, supaya nam akal kita nam tetap sadar, nam baca yang sunnahnya ada berganti-ganti. Kadang-kadang mungkin salat asar ini, salat maghrib itu, nam tidak usah digabungkan salah satu doa iftitah dengan doa iftitah yang lain. Maksudnya agar terpelihara sunnah bacaan-bacaan yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian yang berikutnya, di antara azkar doa-doa bacaan salat yang mengandung 6 kalimat taubat, permintaan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. 6 apa yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika di akhir-akhir hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau memperbanyak 6 di dalam rukunya dan di dalam sujudnya beliau membaca doa itu. 6 sampai Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya, "Nam, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, nam, betapa seringnya engkau di akhir-akhir ini membaca doa ini yang dulu engkau tidak pernah lakukan?" Nam, karena setelah turunnya firman Allah Subhanahu wa taala surat Idza jaa nasrullahi wal fath, An-Nasr, nam, sebagaimana penafsiran yang datang dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, setelah ayat ini turun, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan naasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kaana tawwaba. Naam, Abdullah bin Abbas ketika ditanya oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, karena Amirul Mu'min Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu di masa beliau menjadi khalifah, orang-orang yang duduk dekat di kepemerintahannya adalah orang-orang alim ulamanya sahabat, orang-orang yang berilmu, orang-orang penghafal Al-Quran barakallahu fikum. Nah, pada suatu saat Umar ibn Khattab mengumpulkan para sahabat yang mulia seperti Abdurrahman bin Auf istu'adah dan yang semisalnya, ahli-ahli ilmu. Nah, Abdullah bin Abbas pun ketika itu dipanggil dan dikumpulkan bersama kalangan orang-orang tua dari kalangan sahabat. Sampai sebagian para sahabat mengatakan, "Lima yadkhul hadza ma'ana wa lana abna'u mithluh." Kenapa anak kecil ini masuk bersama kami, gabung bersama para sahabat yang mulia, yang tua di zaman Umar bin Khattab di pemerintahannya? Kami memiliki anak seperti dia ini. Ternyata ketika itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu Amirul Mukminin dan mempertanyakan ayat tersebut, "Idza jaa nasrullah والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. Apa yang kalian ucapkan tentang tafsir ayat ini? Nah, datang para sahabat menafsirkan begini, begini, begini. Setelah mereka para sahabat yang senior, enam, maka Umar bin Khattab mengatakan, maka mada takulu ya ibn akhi? Apa yang kau katakan dalam tafsir ini, wahai anak saudaraku? Bertanya kepada Abdullah bin Abbas. Nah, maka kata Abdullah bin Abbas, hada nam alamatu ajali Rasulullah SAW. Itu merupakan tanda ajal Rasulullah SAW sudah dekat. Karena dalam ayat ini Allah memerintahkan Rasulullah untuk beristighfar. Nam, ya, walatan nasya dufuruna fi dinna yafwaja fasabih bihamdi rabbika wastagfir. Sucikanlah Rabbmu dan mintalah ampunlah kepadamu. Mintalah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Innahu kana tawwaba, Allah Subhanahu wa taala menerima taubat. Kata Abdullah bin Abbas, ini tanda ajar Rasulullah SAW dekat. Maka Rasulullah memerintahkan memperbanyak bertaubat kepada Rasulullah SAW, memperbanyak istighfar kepada Rasulullah SAW. Innahu kana tawwaba wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Nah, maka kata sahabat Umar bin Khattab, nah, ya aku baru mendengar yang seperti ini. Wa kana waqafan ala kitabillah. Pada Umar bin Khattab, orang yang selalu membaca Al-Quran, orang yang selalu murojaah Al-Quran, orang yang selalu menghayati Al-Quran. Tetapi ketika mendengar tafsir dari Abdullah bin Abbas, nam seolah-olah baru mendengar. Nah, nam barakallahu fikum. Maka ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam nam memperbanyak di dalam ruku dan sujudnya nam doa atau kalimat yang nam mengandung taubat barakallahu fikum. Nam, ya, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Ini yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Ini dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ruku dan ketika sujud. Setelah ayat tadi dzaja nasullahi wal faturun, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam ruku dan sujudnya selalu membaca doa ini. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Apa maknanya? Maha suci engkau wahai Rabbku dan segala pujianmu. Ya Allah, ampunilah aku. Subhanakallahumma wa bihamdika allahumma ighfirli. Nah, ternyata barakallahu fikum demikian. Kalau kita teliti, nah, di dalam banyak bacaan-bacaan sholat adalah berupa permintaan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat layak dan sangat pantas ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya satu waktu dengan waktu yang lain itu sebagai mukaffirah, sebagai penghapus daripada dosa-dosa. Ternyata zikir-zikir nam di dalam surat tersebut memang berupa permintaan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu barakallahu fikum, ini sekali lagi mendorong kepada kita untuk kita lebih khusyuk di dalam salat-salat kita dengan kita memahami apa yang kita baca barakallahu fikum. Sekali lagi, ini sebagai tadzkir, perkaranya bukan tersembunyi bagi kita. Semuanya perkara sudah ma'ruf, namun sekali lagi barakallahu fikum, kita sangat butuh untuk nam mengulangnya, mengoreksinya agar nam kita lebih semangat ketika salat memperhatikan bacaan-bacaan kita, kemudian kita memang khusyuk barakallahu fikum di dalam salat tersebut meminta ampunan terhadap dosa-dosa kita. Kita manusia yang lemah barakallahu fikum sering terjatuh ke dalam perbuatan dosa, baik itu dari mata kita, pendengaran kita, tangan kita, nam barakallahu fikum, kita sudah bisa merasakannya. Maka semoga dengan sholat kita khusyuk, nam kita paham apa yang kita baca, kemudian ternyata ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala meminta ampun, Naam, semoga kita naam betul-betul khusyuk merasakan dan memaknai, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kata para ulama, ketika seseorang meminta ampun kepada Allah dengan mengatakan Allahumma ighfirli, bukan hanya meminta ampun dari dosa-dosa yang telah lewat, bahkan naam meminta dijauhkan naam dari dosa-dosa dari waktu yang akan datang. Naam. Ya, seperti seorang mengatakan tadi, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Zahirnya Allah maghfirli, Allah ampunilah dosa-dosaku. Kata para ulama, boleh juga kita meniatkan dengan memaksudkan berniat untuk meminta dijauhkan dari enam dosa-dosa yang akan datang. Ini mana yang lebih dalam, barakallahu fikum. Ya, ini dua bacaan yang kita baca di dalam ruku, di dalam sujud, salah satu bacaannya yang mengandung taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun ruku itu sendiri, barakallahu fikum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa ammar ruku fa'azzimu fihi Rabb." Adapun ruku, maka agungkanlah Rabb di dalamnya. Oleh karena itu di dalam ruku termasuk zikir yang kita baca dan diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita membaca Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Ada kalimat Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Kalimat wa bihamdihi datang dari hadis yang lain, dan Syekh Al-Albani rahimahullahu taala mensahihkan tambahan tersebut. Tidak mengapa kita baca. Nah, adapun hadis yang tanpa ada tambahan, kalimat Subhana rabbiyal azim. Jadi posisi ruku kata para ulama, bacaannya memang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Maha suci Rabbku yang maha agung. Maha suci Rabbku yang maha agung. Nah, kata para ulama, di dalam, selain di dalam bacaannya, posisi seperti itu, posisi ruku itu posisi pengagungan, barakallahu fikum. Yang tidak boleh hal ini diberikan kepada manusia, kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Posisi ruku ini adalah miliknya Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai kata para ulama, jadi adanya keseimbangan, keserasian posisi dalam gerakan seperti itu merupakan pengagungan kepada Allah, kemudian dari sisi lisan dan bacaannya pun sebagai bentuk pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Berarti dengan ini kita mengetahui dua bacaan daripada ruku. Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Atau doa yang tadi kita yang mengandung enam kalimat taubat kepada Allah, permintaan ampun kepada Allah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Naam. Kemudian di antara bacaan yang mengandung permintaan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam salat adalah bacaan di antara duduk di antara sujud. Salah satu bacaan duduk di antara dua sujud adalah enam kalimat tela, kalimat permintaan doa. Datang sebuah riwayat dari Rasulullah SAW. Rasulullah SAW membaca di dalam duduk di antara dua sujud mengatakan Allahumma Rabbighfirli, Rabbighfirli. Dua kalimat ini. Rabbighfirli, Rabbighfirli. Ini dalam sebuah hadis. Sahih hadisnya, barakallahu fikum. Sangat pendek. Rabbighfirli, Rabbighfirli. Dua kali. Naam. Ya. Rabbighfirli ampunilah, naam. Maknanya sama seperti tadi. Rabbi artinya sama seperti Allahumma. Ya Allah. Rabbi wahai Rabbku. Ighfirli ampunilah aku. Barakallahu fikum. Ya, di sana ada bacaan yang lain, Rabbighfirli warhamni warzuqni wajburni, gantian dari warzuqni. Maka oleh karena barakallahu fikum, sekali lagi mudah-mudahan ini sebagai tazkiyah dan peringatan bagi kita. Kita sangat penting untuk memaknai salat-salat kita agar kita mendapatkan faedah dari salat-salat kita, baik di dunia ini maupun di akhirat. Sekali lagi, nam bersemangat mengoreksi, mempelajari bacaan-bacaannya, arti-artinya, dan kalau bisa sempatkan waktu untuk belajar bahasa Arab supaya kita lebih khusyuk di dalam salat-salat kita. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk diri saya pribadi dan juga buat hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah. Akhirul kalam wa akhirul da'wana walhamdulillahi rabbil alamin.